Zaharreko. Loror sepi mojo undangan rapimu, among semene iso mojone tresnoku. Kutu tak lilo pancen keputusanmu, natian keloro-loro njero batinku. Loro rasane mojo undangan rapimu, rangi royen kowe ninggal ke aku.